Syekh Abdul Qadir Jilani itu sebenarnya siapa sih? Dia ulama Ahlu Sunnah, memiliki kitab Al-Ghunyah atau Al-Ghunniyah. Nah, tapi entahlah, kadang-kadang mereka kalau sudah senang sama seseorang ulama, kemudian mereka memujinya berlebihan. Jadi yang sesat bukan beliaunya, tetapi yang membuat puji-pujian berlebihan itu tadi. Sebagaimana mereka memuji Rasulullah SAW sampai berlebihan, sampai menuhankan Nabi, maka kita katakan bukan Nabinya yang salah, merekanya yang menulis puji-pujian yang berlebihan. Disebutkan bahwa hanya tiga amalan yang mengiringi mayat atau jenazah anak yang soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, bagaimana dengan doa istri kepada suami yang telah meninggal atau sebaliknya? Apakah doa tersebut sampai? Apakah doa tersebut masuk dalam doa? Khonibidina azakumullah, semua doa ada kemungkinan sampai. Semua doa ada kemungkinan sampai. Kalau tidak ada kemungkinan sampai, enggak mungkin disyariatkan untuk sholat jenazah. Apa sih yang sholat jenazah? Doa, semua mengucapkan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Menunjukkan kalau ada harapan untuk dikabulkan doanya. Tetapi kalau anak yang soleh, dia beramal soleh, bapaknya dapat pahala. Apalagi mendoakan. Kenapa dapat pahala? Karena anak ini jadi soleh karena bapaknya. Yang mendidiknya, yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang memberi makannya, yang memasukkannya ke pondok pesantren, yang mendidiknya, dan seterusnya, maka ketika anak ini berbuat dengan amalan-amalan yang soleh, bapak dan ibunya akan mendapatkan bagiannya. Itu yang dimaksud. Barakallahu fikum. Kalau doa, siapapun berdoa, berharap dan ada kemungkinan dikabulkan insyaAllah. Ada salah satu waktu ijabah doa adalah antara azan dan iqamah. Pertanyaannya, apakah orang yang berdoa di rumahnya di waktu tersebut terkena keistimewaan waktu tersebut? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah ketika dia duduk di masjid menunggu sholat. Tetapi wallahu ta'ala alam, bagaimana dengan yang di rumah khususnya para wanita? Kalau yang laki-laki tidak ke masjid sudah jelas tercela. Iya kan? Karena dia enggak ke masjid. Apakah wanita yang beralis tipis kemudian dia menebalkannya dengan pensil alis tanpa mencabut bulunya alisnya terkena laknat? Tidak. Yang dilaknat adalah yang mencabut alisnya atau mencukurnya. Nah. Kalau menebalkan warnanya atau memakai celak di wajah, di matanya, maka itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Terutama untuk suaminya. Apakah hadis yang dhaif jika bersambung menjadi sahih? Khana bin Azzaq, hadis dhaif, hadis dhaif. Bagaimana mungkin bersambung jadi sahih? Kalau itu bersambung sanadnya, itu baru satu syarat untuk menjadi sahih. Masih ada syarat-syarat lainnya. Rawi-rawinya harus thiqah seluruhnya. Thiqatun thabit. Harus seorang yang penghafal kuat dan tidak tertuduh dusta. Baik. Itu baru dua. Apalagi? Dan dia tidak menentang hadis yang lebih sahih. Tidak syad. Dan juga tidak mu'al. Tidak memiliki illah. Cacat hadith. Berarti harus empat. Muttasilis sanad. Rawahu adlun dhabit. Atau adlun tamu dhabit. An mithlihi ila muntaha. Sampai ujungnya. Sampai Nabi SAW bersambung. Rawi-rawinya. Muttasilis sanad. Gairu mu'allalin wala syad. Jadi bersambung itu baru satu. Masih ada syarat-syarat lainnya. Bolehkah menghukumi seseorang dengan yang membaca Al-Quran dengan keluar suara tanpa ilmu yang cukup? Maksudnya apa ini? Bolehkah menghukumi seorang yang membaca Al-Quran dengan keluar suara tanpa ilmu yang cukup. Saya tidak paham. Bagaimana cara menghukum anak yang syar'i? Sudah sebutkan dalam hadis yang sahih, muru abna'akum wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum wahum abna'u ashri sinin. Perintahkan mereka untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah kalau mereka sudah berumur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji', dan pisahkan tempat tidurnya. Sudah mulai 10 tahun sudah mulai dipisah. Dan memukulnya adalah dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak mengeluarkan darah. Naam. Ada lagi? Mohon jelaskan dakwah ke masyarakat atau pemerintah itu harus bil hikmah. Apa ini? Meliputi apa saja? Mohon nasihat dari Ustaz untuk kita agar kejadian selipi tidak terulang di daerah lain. Apakah judulnya jangan ekstrim atau bagaimana? Khon ibn na'azakumullah. Kalian itu dibidik. Ahli sunnah itu dibidik di mana-mana. Dan bukan hanya oleh satu firqah. Oleh semua firqah. Dan itu sudah sunnatullah. 73 golongan itu, yang 72 akan memusuhi yang satu golongan. Sehingga kalian maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri pun kena. Jangan kalian berharap tidak dapat ujian. Sulit. Sulit. Pasti akan didapat ujian-ujian itu. Sehingga kita lihat introspeksi diri kita. Apakah kita benar di atas sunnah, benar jalan terus. Selesai. Kalau sampai kita mendapatkan ujian, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar sabat di atas sunnah. Agar sabat di atas tauhid. Nah, alhamdulillah. Mereka, para asatidah dan ikhwah yang ada di sana, hari itu juga mengadakan pertemuan dengan aparat setempat, dengan pemerintah di sana, mengadakan pertemuan dan pembicaraan. Dan alhamdulillah selesai dengan baik. Tidak ada masalah. Apakah ketika sholat sendiri harus membaca? Nah, ketika sholat sendiri membaca dua-duanya. Sami Allahul Hamidah, Rabbana walakal hamd. Seperti imam. Siapakah Malik ibn Anas dan Anas ibn Malik? Barakallahu fikum, sahabat dengan ulama. Imam Malik dengan Anas ibn Malik jauh beda. Enam, enggak ada hubungannya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Sudah salat jahar makmum membaca Al-Fatihah? Tidak. Apa ya? Tidak pada sujud. Pada salat jahar makmum membaca Al-Fatihah tidak. Oh, enam. Ada ikhtilaf barakallahu fikum, ikhtilaf tawil. Tetapi yang saya cenderung kepadanya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah untuk membacanya fi sakatatil imam. Untuk membacanya di diam-diamnya imam. Kapan ada jeda-jedanya imam, kamu baca Al-Fatihah. Kalau ternyata enggak sempat, maka kita ingat ucapan Imam Ahmad rahimahullah bahwa bacaan imam bacaan buat kalian. Nah, yang jelas kalau imam membaca, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkanlah dengan khusyuk. Bahkan sampai Imam Ahmad bersumpah, wallahi la ilaha illahu wa fis shalah. Demi Allah yang tidak ilah kecuali Dia, ayat ini adalah dalam salat. Idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Ya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.